Kulihat bintang, bintang tersenyum saksikan kau mereka. Sang kumbang datang hap-hap hingga perlahan. Bunganya mereka berkembang-kembang. Warnamu merah-merah semerah danau di Katumiri. Aku melangkah tua gak mendekati. Betapa indahnya ku suka. Detik-detik waktuku kian berlalu. Tak jemu aku memandangnya. Detak-detak jantungku berdenyut selalu. Ku jatuh hati memetiknya. Azalia kau bunga yang ku cinta. Warnamu merah-merah semerah danau di Katumiri. Aku melangkah tua gak mendekati. Betapa indahnya ku suka. Detik-detik waktuku kian berlalu. Tajammu aku memandangnya. Detak-detak jantungku berdenyut selalu. Ku jatuh hati memetiknya. Tajammu ku azaliaku, azaliaku. Azalia kau bunga yang ku cinta.